cantik ada di sangkarku, takkan pernah membuatku tidak menyukaimu. Walau seribu burung cantik ada di sangkarku, takkan pernah membuatku tidak mencintaimu. Aku ada di sini, tak akan pernah pergi. Aku selalu sayang, tak akan pernah hilang. Walau seribu burung cantik ada di sangkarku, namun cuma kamu yang langka, yang patuh. Membuatku tidak mau.